Yaudi Arni Berekor. Hey say, kita balik lagi. Bangkit lagi karena kita belum mati. Kumis geng, geng, geng, geng. Secepat peluru bunyi, bang, bang, bang. Masih susah untuk ketemukan ku sudah di depan mata. Jangan kau sia-siakan kita yang hampir punah. Bukan sebuah pajangan, kami masih jadi inti. Bukanlah cadangan, wajahku alami, yang lain tertarik. Ganteng alami, bukan operasi plastik. Dapat cintaku seharusnya lo bersyukur. Rasa puas yang ku berikan semanis anggur. Geng, geng, geng. Hampir punah, punah, punah, punah. Tampan gak pake guna, guna, guna, guna. Geng, geng. Dikit lagi mau musnah, musnah, musnah. Oh, kami hampir punah. What's up, punah, punah, punah. Balik lagi. You know me, you know me. Damn, meski banyak yang menggoda, ku takkan tergoda. Karena ku tak murah. Dia hampir punah satu di penjuru dunia. Dulu dan sekarang tampang masih mempesona. Sering kau nikmati kita pria yang sempurna. Hey girl, ganteng alami tak pakai guna-guna. Jadi jangan pernah anggap aku sebagai patung dia. Jarang pria seperti ku yang membuat alo puas. Hidup memang belum mapan tapi selera ku high class. Wajahku alami tak gunakan kata rias. Geng, geng, geng, geng, geng, geng. Kami hampir punah, punah, punah. Gak terlalu mapan, cuma menol tampan. Jadi rapper idaman, cewek-cewek yang dekat itu original. Kita sosok pria hampir pura masih tampan. Indah mempesona sini ku kasih tahu. Banyak yang antri untuk dapatkan aku. Jadi oh, tolong jaga baik-baik. Kami masih didikmati karena kita yang terbaik. So sweet, cewek kita kumis geng. Masih tampan, tak perlu kenakan topeng. Geng, geng, geng. Kami hampir punah, punah, punah, punah. Tampan gak pake guna, guna, guna, guna. Geng, geng. Dikit lagi mau musnah, musnah, musnah. Kami hampir punah, punah, punah, punah, punah. Angkat tangan semua, angkat tangan. Tepuk tangan, tepuk tangan. Tepuk tangan semua, tepuk tangan. Kumis geng, echo show. All my bitches get down on the floor. Kumis geng, echo show. All my bitches get down on the floor. Aku bukan lelaki banyak harta. Kau boleh pandangku sebelah mata. Tapi sekali ku bermain kata, jangan ditanya dia kemana. Di pelukanku lah dia berada. Karena pesona ku bagaikan mantra. Simsalabim, abrakadabra. Sebut kami dengan nama Kumis geng, geng, geng. Kami hampir punah, punah, punah, punah. Tampan gak pake guna, guna, guna, guna. Geng, geng. Dikit lagi mau musnah, musnah, musnah. Kami hampir punah, punah, punah. Hey say, kita balik lagi.